السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tafsir Muyassar surah Al-Baqarah juz yang ketiga. Insyaallah pada hari ini kita akan membaca ayat yang ke 265 ya. Nah. Silakan dibaca. Ibu Dayalis ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Dan perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya untuk mencari keridhaan Allah, ketakwaan dan keteguhan hati dan keteguhan hati mereka seperti sebuah seperti jannat kebun di dataran tinggi, hujan lebat menyiramnya, maka tumbuhlah buah-buahannya dua kali berlipat-lipat. Fa illam yusibaha, maka jika tidak ada hujan lebat, maka hujan gerimis pun maka hujan gerimis mana usah menerjemahkan ini. Iya, maksudnya maka hujan gerimis pun memadai gitu, cukup. Maka hujan gerimis pun mencukupi dan Allah mencukupi. Maha mengetahui apa yang Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Wa harfu atfin matalu mubtada allazina mudafun ilaihi Ustaz ya. Naam, mudaf ilaihi. Yunfiquna fi'lun mudhari'un al-waw sebagai fa'il amwala maf'ulun bihi hum mudhafun ilaihi ibtigha'a fi'lun madin Tiga firma adi. Apa Ustaz? Ibtago ya ibtagi itu baru firma adi. Ibtago ini. Ibtago itu masdarnya, bukan firma adinya. Jadi apa di sini deh Ustaz? Jadi apa coba kira-kira? Gimana? Ini menjelaskan apa nih di sini ibtigha'? Menjelaskan tujuan kan? Tujuan kan? Berumuman orang-orang yang menafkahkan, menginfakkan harta mereka karena mengharapkan keridhaan Allah, ini kan berarti namanya maf'ul min ajli. Min ajli. Nah. Ibtigha'a maf'ul min ajli. Mardati keridhaan Allah, mardati. Mardoh ini mafrun bi Ustaz ya? Mardoh ti mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Kan mengharapkan keridoan. Kan majrur bu. Kan bukan fi'il. Ya, mardoh ti. Mardoh ti mudhofun ilaihi. Allahi lafuz zalala sebagai mudhofun ilaihi. Wahaf afin tasbitan tasbitan dan keteguhan. Mudah penilai sama dengan tadi, Ustaz. Tasbitan. Maktub pun enggak ya. Masa hal, mudah penilai mansub, Bu? Berarti hal ya? Maktub ya? Maktub ke ibtigha'a. Maktub ke ibtigha'a. Min anfusi jar majrur him mudafun ilaihi. Kamathali jar majrur jannatin mudafun ilaihi birabwatin jar majrur asoba fi'lun madin ha maf'ulun bihi wabilun fa'il fa fatu atfin atat fi'lun madi fi'lun madin tanya sebagai tau taknis ukula mudof maf'ulun bi alha ha mudofun ilaihi di'afain sebagai hal Ustaz menjelaskan keterangan ya. Fa harfu atfin in harfu syartin lam harfu harfu jarin harfu jasmin bukan jarin harfu jasmin harfu jasmin yusib ha fi'lun mudhari majzum bilam hanya maf'ulun bihi wabilun fa'il fa harfu jawab bukan ya Ustaz ya fatolun itu jadi satu kata ya iya benar ya fa harfu jawab ya harfu jawab betul tolunnya khobar khobar wa harfu atfin Allahu lafudzalala sebagai mubtada bima jar majrur ta'maluna fi'lun mudhari'un alwaw sebagai fa'il basirun khobar. Wa matalul ladzina yunfiquna amwalahum taliban liridom talaban. Talaban ya. Talaban. Liridallah Ridallahu ridallahi wa'tiqadan rasikhan li ridallahi wa'taqadan rasikhan wa'tiqadan rasikhan wa'tiqadan rasikhan bisidqi wa'dihi bisidqi wa'dihi kama tali bustanin azimun azimin azimin lah ya kama tali bustanin azimin bi ardin aliyatin thayyibatin bi ardin aliyatin thayyibatin hatalat alaihi amtaro amtarun waziratun amtarun waziratun fatada'afat fatada'afat samaratuhu samaratuhu wa illam taskut wa illam taskut alaihi alaihil amtoro amtoru al-ghaziratu al-ghaziratu fi yakfihi fayakfihi itu fa fayakfihi rozazal mator fayakfihi rozadul matori rozazul matori liyakti samaroti liyakti liyuktiyal liyuktiya betul as-samarata as-samarata al-mudha'afata mudha'afata wa kadzalika nafaqatil mukhlisina nafaqatul mukhlisina wa kadzalika nafaqatul mukhlisina tuqbala tuqbalu tuqbalu tuqbalu indallahi wa tudha'afu waktu doa aku kolat am kab katurat fallahul muttali'u fallahul muttali'u ala sarairi ala sarairi al basiru bizuhu bizawahiri wal bawatini al basiru bizawahiri wal bawatini Yusibu Yusibu kullan bihasabin Jangan ikhlasihi. ditanwinkan, bihasabi ikhlasihi. Bihasabi ikhlasihi. Dan perumpamaan orang-orang yang menafkahkan, menginfakkan harta mereka dengan dengan ridho Allah dan kepercayaannya yang Kalau bantu maksudnya mengharapkan ya. mengharapkan, yang mengharapkan ridho Allah dan mempercayai saya waktu kodan yang Iya. mempercayai sedekah Dan memiliki keyakinan yang kuat. yang punya keyakinan kuat terhadap sedekah Eh, dan dengan kebenaran janjinya membenarkan janjinya. dan membenarkan janjinya seperti kebun yang besar di Ardin Tanah yang tinggi dan baik. di tanah tinggi yang baik tercurah di atasnya hujan lebat tercurah apa hatot di atasnya hujan lebat maka berlipat ganda buah-buahannya dan jika tidak turun di atasnya hujan lebat maka hujan gerimis pun mencukupinya untuk memberi buah-buahan yang berlipat ganda. Nah. Demikian dan demikianlah bayar apa ganjaran bagi orang ikhlas tuqbalu innallah yang diterima dari Bukan. sisi Allah. Begitu pula infaknya orang-orang yang ikhlas. Begitu pula infaknya orang yang ikhlas, dia akan menerima dari sisi Allah pahala yang berlipat ganda. Diterima di sisi Allah, Oh, diterima bukan. Kan diterima di majhul, diterima dan dilipat. diterima dan di sisi Allah dan dilipat gandakan. Dia berkata, kolak am. Weh, sedikit ataupun banyak. Oh, sedikit ini ya. Sedikit ataupun banyak, maka sesungguhnya Allah mutoliku Menampakkan rahasia-rahasia. mendapatkan Nampakkan rahasia-rahasia. oh menampakkan rahasia-rahasia maha melihat dengan zohir, secara zahir dan secara batin membalas setiap Orang membalas setiap apa setiap keikhlasan tergantung keikhlasannya. membalas setiap Tergantung keikhlasannya. di Setiap yang orang tadi tergantung keikhlasannya. oh membalas setiap orang tergantung keikhlasannya. Ya, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keteguhan diri mereka, itu seperti kebun ya. Seperti kebun yang dihujani dengan hujan yang deras. Maka dengan sebab hujan yang deras itu mendatangkan buah-buahannya di'fain, menjadi dua kali lipat. Fa'ilam yusibha wabilu fatal. Maka jika tidak ada hujan yang deras yang menyirami kebun tersebut, maka hujan gerimis pun cukup untuk membuat hasil buah-buahannya menjadi berlipat-lipat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ayat ini masih membicarakan masalah keutamaan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kalau kita niatkan sedekah kita ikhlas karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Ya, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Perumpamannya seperti ya kebun, ya dengan tanah yang baik, dengan kualitas yang baik, yang disirami air hujan, yang menjadikan tanahnya subur, kemudian menjadikan buah-buahannya menjadi berlipat ganda. Ini merupakan perumpamaan ya pahala bagi orang yang bersedekah. Jadi seseorang yang bersedekah misalnya dengan uang 1.000 rupiah, maka Allah akan membalasnya berlipat-lipat dari nilai 1.000 rupiah tersebut. Dan pahala dari seseorang itu sangat bergantung pada kadar keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada dua orang yang sama-sama menyumbang 1.000 dengan gaji yang sama misalnya, dengan pengeluaran yang sama misalnya, itu pahalanya bisa beda. Karena pahala itu tidak dihitung dengan nominal. Ya, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dihitung dengan nominal, tapi dihitung dengan kadar keikhlasan sang hamba. Semakin besar keikhlasan seorang hamba, maka semakin besar pahalanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke golongan orang-orang yang mukhlisin, ya. Orang-orang yang ketika beribadah mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik. Kita lanjutkan. Silakan Pak Andri. Assalamualaikum. Apa Pak Andri, suara antum kayaknya terlalu kecil ya? Akan saya. Cukup nggak? Agak dibesarin. Ini sudah pakai mikrofon sih, Pak. Antum pakai earphone ya? Iya. Coba cabut deh. Tes. Nah, jadi jelas sekarang. Oh, no. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyawaddu أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. apakah salah seorang dari kalian ya waddu itu mengharapkan yeah. Antakuna lahu jannah, yaitu ya baginya kebun ya tadi. Kebun. Yeah. Kebun dari dari kurma ya? Nakhil. Mm-hmm. Dari kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lahu fi mimbul thamarat, yang di dalamnya terdapat berbagai macam buah-buahan, asabahul kibar dan ia menjadi tua. Oh, orangnya ya tadi. Asabahul kibar wa lahu dzurriyyatun dha'afa, dan dia memiliki turunan yang lemah gitu tadi. Ya, maksudnya lemah ini maksudnya masih kecil. Oh, nah. Kecil. Kemudian asabaha isaru fihi nafaqat, kemudian tamannya itu mengalami isar itu angin lebat. Oh, angin lebat. yang dekat langit itu bukan lebat ya? Apa sih? Istilah untuk angin kencang itu kan? Ya, angin kencang itu ya, angin kencang. Angin kencang yang di dalam yang mengandung api. Api ya, maka api itu membakarnya. Bukan, ihtarokot itu terbakar. Maka kebun itu terbakar. Jadi bukannya api membakarnya. Oh, benar. Maka kebunnya terbakar. Dan maka kebunnya terbakar. Demikianlah Allah menjelaskan bagi kalian ayat-ayatnya agar kalian bertafakur. Harfu istifham yawaddu fi'lun mudhari'un harfu'un ahadukum ahadu fa'il kum mudhafun ilaih an harfu nasbin wa masdariyin takuna fi'lun mudhari'un naqis ya Ustaz ya mansubun bi'an wa antakuna lahu jar wa majrur jannatun sebagai isimnya takuna kemudian khabarnya takuna berarti lahu sedia khabar khabar takuna mukaddam min nakhilin jar wa majrur wa harfu atfin a'nabin ma'tufun 'ala nakhil tajri fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu fa'ilnya kembali ke jannah saja. Jannah min tahtiha min tahti jama' majrur. Tadi lo emang yang mengalir apa surga apa sungai kan? Oh iya di depan ya. Ada di belakang tuh. Oh iya di belakang. Ya jadi min tahti jama' majrur ha mudhafun ilaihi al anharu afa'il lahu jar wa majrur fiha jar wa majrur min kulli jar wa majrur as-samarat kulli berarti mudhaf as-samarati mudhafun ilaihi wa harfu istinaf asaba berarti fi'lun ini biasa deh fi'lun asaba itu fi'il madi asaba yusibu. Asobah fi'l madi al-ha'u sebagai apa namanya maf'ulun bih ya. Maf'ulun bih al-kibaru fa'il wa harfu atfin lahu istinaf wa harfu istinaf lahu jar wa majrur sebagai khabar muqaddam dzurriyyatun sebagai mubtada muakhar du'afa'u ini na'at ya Ustaz. Ya na'at ya. Na'at. Oh na'atnya tapi dia ghair munsharif Ustaz ya. Iya, ghair munsharif. Fa harfu istinaf asabaha asaba fi'il madhi ha itu maf'ulun bih i'sarun fa'il fihi jar wa majrur sebagai khabar muqaddam narun mubtada muakhar fa harfu isti'naf ihtaraqat itu fi'lun madin fa'ilnya kembali ke jannah isinya iya kadzalika kadzalika jar majrur saja. Kadzalika jar jarum majrur yubayyinu fi'lun mudhari'un marfu'un Allahu lafzul jalal sebagai fa'il lakumul lakum sebagai jar majrur al ayati sebagai maf'ulun bih la'allakum la'alla itu isim tak pilih. Apa sih? La'ala itu? La'ala itu harfu taroji. Oh iya, harfu taroji. Apa nih? La'ala harfu taroji kum sebagai isim la'ala tatafakkaruna ini fi'lun mudhari'un fa'ilnya al-wawu jama'ah dan jumlahnya menjadi isimnya la'ala. Naam. Ayarghabul wahidu. Naam, ayarghabul wahidu minkum an yakuna lahu bustanu fihi an-nakhil. Bustanun. Oh, bustanun. Bustanun fihi an-nakhil. Fihi an-nakhilu wal-a'nabu tajri min tahti ashjari al-miyahu al-adhabatu. Al-miyahu atau al-miyaha? Al-miyah, al-miyahu, al-miyahu. Karena al-miyahu sebagai, air. Sebagai? Sebagai fa'il. Iya, betul. Al-miyahu al-adhabatu. Al-azbatu. Oh, al-azbatu. Walahu fihi min kulli alwanin alwanis samarati. Oh, na'am. Walahu fihi min kulli alwani samarati. Wa qad balaghal kibaru wa laqad balaghal kibaru wa la yastati'u an yagrasa. Gorosa itu ya, ya griso atau ya gosu ya? Sebentar. Ini ragu. Kayaknya perasaannya sih gorosa ya griso. Ya griso ya. Berarti ya grisa ya. Dan ya grisa. Sekarang yang lihat di kamus. Ya benar ya griso. Oh. Wala yastati'u an yagrisa misla hadal gorsi walahu awla walahu awladun awladun sigharun. Ingat setelah jamajur kayak gini dia tuh mubtada muakhar, makanya mampu bacanya walahu awladun sigharun. Kemana Pak Andri? Oh ya na'am, awladun sigharun. Iya, walahu awladun sigharun fi hajat tin ila hadal bustani wa fi hadhil halati habat alaihi rihun shadidatun fiha narun muhriqatun. Oh yang membakar fa ahraqathu wa hakadha halu ghairil mukhlisina fi nafaqatihim ya'tuna yawmal qiyamati wala hasanata lahum bimithli hadhal bayani yubayyinullahu lakum ma yanfa'ukum kay tata'ammalu fatukhlisu nafaqatikum lillah. Apakah salah seorang dari kalian menginginkan mengharapkan baginya taman-taman yang di dalamnya terdapat kurma dan anggur yang mengalir di bawah asjar itu pohon ya sudah. Pohon-pohonnya almiyah itu air-air yang adbah itu apa sih? Yang tawar. Oh. Air yang tawar. Dan yang di dalamnya terdapat buah-buahan yang dari setiap warna sih. Dan kemudian dia sampai umur tua dan dia tidak mampu untuk dia gerisa itu bercocok tanam seperti bercocok tanam ini apa maksudnya? Terus dan Dia memiliki anak-anak yang kecil-kecil yang memiliki hajat, yang memiliki keinginan terhadap kebun ini, dan dalam keadaan ini datanglah istilah, datanglah angin yang kencang yang terdapat api yang di dalamnya terdapat api yang membakar, maka dia membakarnya. Wahakada, dan inilah keadaan orang-orang yang tidak ikhlas dalam nafkah mereka. Mereka datang pada hari kiamat dan tidak ada kebaikan sedikit pun dalam mereka, bagi mereka, seperti apa namanya, yang semisal dengan penjelasan ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian apa yang bermanfaat untuk kalian agar kalian berpikir, dan maka ikhlaskanlah nafkah kalian kepada Allah. Nah. Baik. Khairan. Syukran Ustaz. Fikum barakallahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Apakah salah seorang di antara kalian mengharapkan agar ia memiliki kebun kurma dan juga kebun anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang terdapat di dalamnya buah, ya, aneka buah-buahan. Lalu kemudian masa tua menimpanya, artinya dia sudah lanjut usia, sementara dia memiliki keturunan yang lemah, yaitu keturunan yang masih kecil-kecil, yang sudah tidak mungkin lagi melanjutkan kebun yang berisi aneka buah-buahan tersebut. فَأَصَوْبَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَحْتَرَقَتْ. Lalu tiba-tiba ada angin kencang yang bertiup, yang mengandung api, yang menimpanya, maka terbakarlah, ya, kebun tersebut. Seperti itulah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian berpikir. Kalau tadi, ya, kebun yang ditimpa hujan yang lebat sehingga menghasilkan aneka buah-buahan yang lebat buahnya berkali lipat hasilnya, itu merupakan perumpamaan bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas. Sementara pada ayat 266 ini yang kita baca sekarang, ini merupakan perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang tidak ikhlas dalam menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya memberikan, ya, fata morgana saja. Yaitu seperti orang yang memiliki kebun kurma dan kebun anggur yang buah-buahannya lebat. Lalu tiba-tiba diserang oleh angin panas yang mengandung api sehingga membuat, ya, kebun itu terbakar. Lalu habislah semuanya. Nah, ini perumpamaan orang yang bersedekah tapi enggak ikhlas, ya. Maka dia akan merugi. Rugi di dunia dan rugi di akhirat. Ya, kenapa? Karena sudah hilang hartanya, dia tidak mendapatkan balasan amalnya. Berbeda dengan orang yang menginfakkan, menyedekahkan hartanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hartanya seperti hilang, nampak seperti hilang, ya, di dunia, tapi pahalanya kekal sampai akhir, ya. Ini dua keadaan. Yang pertama, keadaan orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, di mana amalannya akan abadi, lalu akan balas dengan cepat. Sementara orang yang enggak ikhlas itu akan gugur, akan hilang, lenyap amalannya. Oleh karena itu, ini merupakan peringatan bagi kita, kalau kita bersedekah, maka ikhlaskan niat kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita merugi. Karena kalau kita gak ikhlas, kita rugi dua kali. Hilang harta kita, hilang pula pahalanya. Berbeda kalau kita ikhlas. Hartanya nampak hilang. Nampak hilang saja, padahal Allah akan ganti dengan jauh yang lebih baik ya, daripada yang telah kita infakkan jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi, dari ayat-ayat ini kita belajar tentang pentingnya berinfak jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan tentang pentingnya menjaga niat kita ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kita lanjutkan. Silakan Pak Edi. Ya, nah masalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma thayyibatin ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikun. Walastum bi'akhidhi illa an tu'midu fih. Wa'lamu anna allaha ghaniyun hamid. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari apa-apa yang baik, dari apa yang telah kamu kerjakan, dan dari apa-apa yang kami telah keluarkan untuk kalian dari bumi. Dan janganlah kamu memilih yang jelek darinya untuk diinfakkan, untuk kalian infakkan, sedangkan kalian dengan mengambilnya itu dan tidaklah kalian dengan mengambilnya kecuali dengan memejingkan terhadapnya mata, dengan memejingkan mata, dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Ya huruf nida ayyuha munadanya ha harfu apa saya kemarin harfu hanya itu harfu tanbi namanya Pak. Iya harfu tanbi alladina isim mausul amanu fi'il alwawu sebagai fa'il anfiku fi'il amr alwawu sebagai fa'ilnya minat toyibati jar majrur ma isim mausul kasabatum fi'il madhi dulu ma-nya itu isim mausul mudhof ilaihi ma itu isim mausul mudhof ilaihi kasabatum adalah fi'il madhi tum antum ya sebagai fa'ilnya wa harfu atfin mimma jar majrur aroh ahrojna adalah fi'il madhi nahnu sebagai fa'ilnya. Jangan bilang aku, nahnu Pak, tapi na ya mah. Nah aja ya, yang kali depan ya. Ahrojna nas sebagai fa'ilnya. Lakum jar majrur minal ardi jar majrur wa harfu atfin la harfu nafi la harfu nahi tayammamu fi'il madhi alwawu sebagai fa'ilnya al-khobitha maf'ul bi minhu jar majrur tumfiku fi'il mudore alwawu sebagai fa'ilnya wa harfu atfin lastum fi'il madhi nakis. biakhidihi, biakhidi adalah sebagai fiil, sebagai jar majrur, hi mudhof ilai, illa illa mustasna, antum antum bidu an itu harfu nasbin, tu midu fiil mudhari nasab, alwawu sebagai fa'ilnya, fihi jar majrur, alwawu adalah harfu atfin, i'lamu fi'il amr, alwawu sebagai fa'ilnya, anna harfu tauhid wa nasbin, allaha isim anna, waniyun khobar anna, khobar anna, hamidun khobar anna yang kedua. Ya man amantum bihi wa utbi'u risalati anfiku minal halali at-toyi. Afan. Ya man amantum bi wa tabatum. Ya man amantum bi wa tabatum rusuli anfiku. Anfiku minal halali atoyi minal halali toyibi alladhi kasabtumuhu wa mimma akhrajna lakum minal ardi wala taksudu ar-radi'a minhu litu'tuhul fuqara'a walau u'titumuhu lam ta'khuduhu illa idza tagodoitum amma fihi min roda'atin wa nakusin fakaifa taradawnallaha ma la taradawnahu li anfusikum wa'lamu anna allaha alladhi rajaqakum ghaniyyun 'anil musaddiqatikum an sadaqatikum. Ini ghaniyyun tadi ya. Wa'lamu anna allaha alladhi rajaqakum ghaniyyun an sadaqatikum mustahiqun lis sanai wa mahmudun fi kulli halin. Naam. Wahai orang yang telah beriman dan mengikuti rasul-rasul. Orang yang beriman kepadaku. Wahai orang yang beriman kepadaku dan mengikuti rasulku. Berinfakkanlah dari hal yang baik dan halal dan baik dari apa-apa yang telah kalian kerjakan yang kalian peroleh dan dari apa-apa yang kami telah keluarkan untuk kalian dari bumi dan janganlah janganlah kalian memaksudkan yang buruk darinya untuk memberikan makan kepada orang fakir. Nggak mesti makan, Pak. Jadi agar kalian berikan kepada orang fakir gitu aja. Agar kalian berikan kepada orang fakir. Meskipun pemberian kalian itu. Ya, dan kalau sekiranya kalian diberikan pemberian kalau kalian, tersebut. Kalau sekiranya kalian diberikan itu, tidaklah kalian mengambilnya. Kecuali dengan illa taghutu. Ya, kecuali dengan memicingkan mata. Memicingkan. Kecuali dengan memicingkan mata atasnya. Ya, karena ya pemberian yang buruk dan juga ya, pemberian yang buruk itu ya. Fakaifa bagaimana kalian ya bagaimana kalian akan merelakannya kepada Allah? Merelakannya kepada Allah apa yang kalian tidak rela untuk diri kalian sendiri. Untuk diri kalian. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu yang memberikan rezeki kepada kalian, Dia Maha Kaya atas orang-orang yang Maha Kaya dari sedekah kalian. Jadi tidak membutuhkan sama sekali sedekah kalian. Ya. Mustahiqul lisani dan mustahiqul lisani maksudnya berhak. Berhak mendapatkan pujian, sanjungan. Atas pujian mahmudun fi kulli hal. Maha terpuji pada Maha terpuji atas segala hal. Nah, ya. Barakallahu fik wa jazakallahu khaira. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه أن الله غني حميد. Wahai orang yang beriman, infakkanlah harta yang baik dari apa yang kalian peroleh. Jadi kalau kita mau berinfak, infakkanlah yang baik-baik, ya, berikan yang terbaik yang kita dapatkan. Dan infakkanlah apa yang telah kami keluarkan untuk kalian dari muka bumi. Wala tayammamul khabisa. Dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk. Ya. Jadi jangan kita bersedekah hanya yang buruk-buruk. Jadi kalau kita enggak suka baru kita kasih. Ya. Janganlah kalian mengambil atau memilih yang buruk-buruk, kemudian kalian infakkan. Sementara kalian sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata. Artinya, jangan kita bersedekah dari sesuatu yang kita sendiri enggak suka kalau itu diberikan kepada kita. Misalnya, ya, dia baru akan bersedekah bajunya kalau bajunya udah baju bekas. Yang kalau sekiranya baju bekas itu dikasih kepada dia, ya, dia pun gak mau ngambilnya. Saking buruknya keadaan baju tersebut. Beda halnya kalau bajunya layak pakai. Ya. Karena kan ya terkadang kita punya baju yang sebetulnya masih bagus. Cuma ukurannya udah gak muat. Maka kita berikan ke orang lain. Ini tidak termasuk dalam ayat ini. Yang dicela dalam ayat ini adalah orang yang memang sengaja mengambil sesuatu yang sudah buruk untuk disedekahkan. Sedangkan yang bagus-bagus hanya mau dinikmatinya sendiri. Ya. Ini gak boleh. Bahkan yang terbaik adalah ya kita menyedekahkan dari apa yang paling kita cintai. Itu adalah sedekah yang paling utama. Jadi, infak yang paling utama adalah menyedekahkan sesuatu yang paling kita cintai. Ya. Sebagaimana dalam ya ayat yang lain, la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah memperoleh kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Nah, ini baru sifat seorang muslim yang sejati. Jadi dia memilih yang terbaik yang dia miliki untuk diinfakkan jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan memilih yang buruk-buruk yang sudah jelek baru mau dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang muslim itu tidak seperti sifat. Jadi, ya, dalam ayat ini terdapat celaan bagi orang yang memberikan harta yang buruk disedekahkan. Mafhum mukhalafahnya dan dikuatkan dalam ayat yang lain, maka sedekah yang paling utama adalah sedekah dari harta yang paling dicintai. Ya. Nah, wa'alamu annallaha ghaniyyun hamid. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah itu maha kaya. Jadi jangan dikira sedekah yang kita berikan ini ya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ya. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya dari sedekah kita. Ya Allah sama sekali tidak butuh pada sedekah kita. Justru kitalah yang butuh kepada sedekah kita. Karena dengan sebab sedekah itulah yang akan menjadi pembela kita nanti di hari kiamat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak butuh kepada sedekah kita. Karena Allah maha kaya. Ya. Bahkan kitalah yang butuh kepada sedekah tersebut. Agar menjadi pembela kita nanti di hari kiamat. Dan Allah maha terpuji. Untuk dipuji dalam setiap keadaan. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Ya Umi Ida, afwan ya, kalau yang peserta baru-baru tolong tunjuk tangan ya, yang siap baca atau mana ini aja ya, coba aja. Silakan Umi Ida. Namustad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. As-saytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsa. Wallahu ya'idukum mawfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Dan setan itu dia menjanjikan kefakiran. Tanya dari mana? Oh ya, maafan. Setan ya. Setan menjanjikan kepada kalian kefakiran dan menyuruh kalian untuk berbuat keji. Dan Allah menjanjikan kepada kalian ampunan darinya dan karunianya, dan Allah maha luas karunianya dan maha mengetahui. As-saitonu mubtada yaitu fi'lu mudori'un kum maf'ulun bi sebagai jumlah fi'liya sebagai khobar mubtada, al-faqro maf'ulun bi kedua, al-wawu harfu istinaf, ya'muru fi'lu mudori'un, kum sebagai maf'ulun bi, bilfahsa is jar majrur. Al-wawu harfu istinaf, awahu lafu jalalah sebagai mubtada, ya'idu fi'lun mudori, kum sebagai maf'ulun bi, jumlah fi'liyah ya'idu kum sebagai khobar. Maufi rotan maf'ulun bi kedua minhu jar majrur alwau harfu istinaf fadlun maktuf kepada fadlan afan maktuf kepada maufi rotan alwau harfu istinaf awahu lafu jelalah sebagai mubtada wasiun khobar pertama alimun khobar sani. Tafsirnya hadal bahilu wahtiyarur rodi'i. Bahlu apa buhlu? Bukan Ustaz. Buhlu ya Ustaz ya. Bukan bahilu ya Ustaz ya. Buhlu afwan. Hadal buhlu wahtiyarur rodi'i lissodaqoti minasaitonil ladhi yuhawwifu kumul fakri. Fakro. Waya karikum fakro ya Ustaz ya. Nah. Ya afwan. Yuhawwikum kumul faqra wa yaghrikum bil bukhli wa yukhrikum bil bukhli wa ya'murukum bil ma'asi wa mukhalafatillahi ta'ala wa wahu subhanahu wa ta'ala ya'idukum ala infakikum gufronan lidunubikum wa rizqan wasi'an wallahu wasi'ul fadli alimun bin niyati wal a'mali. Kebahilan ini adalah dengan memilih yang buruk bukan untuk bersedekah. Bukan, memilih yang buruk ya. Untuk bersedekah. Gimana Ustaz? Gimana? Sifat bakhil ini dan juga memilih yang buruk untuk sedekah. Untuk bersedekah merupakan dari syaitan gitu. Jadi ya. Dua ada sifat dan. Bakhil. Ya, Afan Ustaz. Sifat bakhil ini dan memilih yang buruk untuk bersedekah adalah dari syaitan yang menakut-nakutin kalian dengan kemiskinan dan mendorong kalian untuk bersifat bakhil dan menyuruh kalian kepada kemaksiatan dan menyelisihi Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjanjikan kepada kalian atas infak-gifak kalian dengan ampunan atas dosa-dosa kalian dan memberikan rezeki yang luas. Dan Allah maha luas karunianya, maha mengetahui dari niat-niat dan amalan-amalan. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Wa fika barakallahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Syaitan menjanjikan kalian kefakiran dan memerintahkan kalian kepada yang buruk, kepada yang keji. Sementara Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kalian ampunan dan juga karunia. Dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Jadi syaitan yang menyebabkan manusia memiliki sifat kikir, ya, memiliki sifat pelit. Dan syaitanlah yang membujuk manusia agar hanya memberikan yang buruk-buruk untuk disedekahkan. Karena syaitan membisikkan kepada manusia, ya, menakut-nakuti manusia dengan kefakiran. Nanti kalau kamu berikan harta ini, kamu bangkrut loh. Uang kamu habis loh. Ya. Inilah godaan dari syaitan. Jadi jangan kita anggap. Karena syaitan senantiasa memerintahkan manusia untuk melakukan kejahatan. Sementara Allah Subhanahu wa taala dengan perintah untuk berinfak menjanjikan kalian ampunan dan juga karunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan atas infak yang kita lakukan berupa ampunan atas dosa-dosa kita dan juga ya tambahan rezeki. Jadi kita harus yakin bahwa harta yang kita sedekahkan tidak akan mengurangi sedikit pun harta kita. Ya. Jadi kita harus yakin bahwa dengan kita memberikan harta kita, menginfakkan harta kita jalan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat harta kita habis, bahkan dengan sebab sedekah tersebut insyaallah Allah akan menggantinya dengan yang jauh lebih baik lagi, ya. Karena ada pernyataan ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, ya. Jadi sedekah itu tidak akan mengurangi harta, bahkan dengan sebab sedekah ya Allah akan lipat gandakan baik pahala kita maupun harta kita itu sendiri, ya. Dan kita harus yakin bahwasanya Allah maha luas karunianya dan maha mengetahui niat para hambanya dan amalan para hambanya. Demikian mungkin sampai di sini pelajaran kita. Silakan kalau ada yang mau bertanya, ini tunggu. Nah, barangkali sampai sini ya pembahasan kita. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.